السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah mereka adalah kaum yang mengerti akan pentingnya waktu. Mereka kebanyakan tidak membaca, tidak menulis, tapi menghitung. Dan mereka sekali lagi adalah kaum yang mengerti akan maknanya masa dan waktu. Bahkan di antara perkara yang sudah antum ketahui bersama, di sana ada 4 bulan yang dimana orang-orang jahiliyah kalau sudah memasuki 4 bulan tersebut mereka letakkan senjata. Tidak boleh satu dengan yang lain menumpahkan darah. Tidak dibolehkan untuk mereka berperang. Sehingga orang-orang pada masa jahiliyah apabila sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, mereka menahan genjatan senjata. Jadi mereka menghitung. Karena memang bulan-bulan tersebut diharamkan bagi mereka untuk berbuat kezaliman. Ini orang-orang pada masa jahiliyah. Sehingga mereka mengetahui hari, mengetahui tanggal. Kekurangannya yang ada pada zaman tersebut, mereka tidak mengetahui tahun. Gak ada tahun pada zaman itu. Sehingga mereka menisbatkan segala sesuatu kepada peristiwa yang besar. Kepada kejadian yang agung. Contohnya kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dilahirkan pada tahun apa? Am? Al-Fil. Tahun apa? Gajah. Karena peristiwa yang besar. Pada saat itu Abraha menyerang Ka'bah. Untuk mengarahkan umat manusia menuju ke negeri Yaman. Iri kepada Ka'bah. Kejadian yang besar tersebut diabadikan. Karena mereka tidak memiliki tahun, disebutkan bahwasanya kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam pada Amul Fil. Dan ini terus berlanjut. Sampai datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekali lagi Islam memerhatikan waktu. Dan ini berkaitan dengan berbagai macam perkara dan syariat. Di antaranya ditulis dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau di antara kalian ada yang memiliki hutang piutang. Yang satu menghutangi, yang satu dihutangi. Kepada masa yang telah ditentukan, faktubu. Maka tulislah. Sehingga mereka pun menulis. Abdullah hutang kepada Abdul Aziz. Berapa? Sekian dan sekian emas. Kapan akan mengembalikan uangnya? 7 bulan lagi dihitung sama mereka. Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ditentukan setelah itu. Ini berkaitan dengan waktu. Sekali lagi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada apa? Tidak ada tahun. sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masuk kepada khalifah masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍa. Masih seperti itu keadaannya. Sampai akhirnya pada masa setelah sepeninggalan Abu Bakar, masa khalifah Umar ibn al-Khattab, sebuah kejadian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihaya. Yang ini menjadi sejarah bagi kaum muslimin. Pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab, kata Ibnu Katsir, rufi'a ilaihi saqqun. Diangkat kepada Umar sok. Bahasanya kita mungkin cek. Halla ad-dainu fi Sya'ban. Jadi ada dua orang saling berselisih. Menghutangi dan dihutangi. Umar ibn al-Khattab dihadapkan dengan sebuah cek yang ditulis bahwasanya fulan, anggap saja Abdullah, harus menyahur atau melunasi hutangnya pada bulan Syaban. Yang memberikan hutang mengaku Syaban yang ini harus dia bayar. Yang dihutangi mengaku enggak, bukan Syaban yang ini, Syaban yang akan datang. Karena sekali lagi enggak ada apa? Enggak ada tahun. Kata Umar ibn al-Khattab, ayu Syaban. Beliau pun bingung. Syaban yang mana ini? Asyabanun fi hadhihi sana amillati qablaha amillati ba'daha. Syaban yang sekarang atau Syaban sebelumnya atau Syaban yang akan datang? Umar ibn al-Khattab kemudian memandang pentingnya tahun. Khusus bagi kaum muslimin. Harus adanya tahun. Kalau tidak, maka kaum muslimin akan banyak berselisih. Fajama'an nas. Umar ibn al-Khattab pun mengumpulkan umat manusia, beberapa di antara mereka. Baik dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in. Umar ibn al-Khattab mengatakan, ba'un nasa syai'an ya'rifuna hululatu yunihim. Kata Umar, letakkan jadwal, aturan, tanggal, tahun, hari yang jelas. Yang dapat memberikan manfaat kepada mereka untuk mengetahui kapan mereka akan melunasi apa? Hutang. Dari sini sebab. Biar mereka enggak berselisih. Jelas tahu. Hutang berapa? 50.000 ditulis. Sampai kapan? 6 bulan. Di tahun yang berapa? Tahun sekian. Enggak rancu. Satu dengan yang lain memberikan usulan. Satu orang mengatakan, arikh kama tu'arikhul furs bimulukihim. Wahai khalifah, pakai tahunnya Persia. Dan tahun Persia ini, tahun yang unik sebetulnya. Antik, aneh. Lebih tepatnya aneh. Karena mereka meletakkan tahun itu sesuai dengan kematian rajanya. Tahun berapa? 3 tahun setelah matinya Raja Fulan. Ini berjalan. Sampai mati raja yang setelahnya diganti. Tahun berapa? Sekian dan sekian setelah matinya Raja Fulan, contohnya. Sampai raja yang ketiga meninggal. Dengan namanya raja yang ketiga. Maka Umar ibn al-Khattab pun tidak menganggap ide itu. Yang lain lagi mengatakan, arikhu kama yu'arikhu Rum min zaman Iskandar. Pakai tahun Romawi. Mulai zamannya Iskandar di Iskandinavia sana. Ada yang disebut dengan apa? Masih? Masihi atau Miladi. Umar ibn al-Khattab pun juga tidak memandang baik ide tersebut. Karena ada apa? Musyabahah li al-Yahud wal-Nasara. Ada tasyabbuh menyerupai Yahud wal-Nasara. Karena penanggalan-penanggalan itu berkaitan dengan ibadat-ibadatnya mereka. Wa karihu dzalika litulihi. Dan mereka tidak menyukai karena panjangnya tahun tersebut. Sekian ratus sebelum Masehi. Dan sekian ratus, sekian ribu setelah Masehi. Panjang sekali. Mereka menganggap tidak pas. Wa qala akharun, yang lain lagi mengatakan, ya Umar, arrih min miladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai patokan tahun dimulai dari lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kapan lahirnya Nabi? Ya, tahun itu disebut tahun pertama. Bagi kaum muslimin, khusus bagi kaum muslimin. Umar pun juga tidak menganggap pas. Yang lain lagi mengatakan, arrih min bi'zati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih tahun dimulai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi apa? Nabi dan Rasul. Berarti di kota Makkah. Umar bin Al-Khattab pun masih belum pas sampai datangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arḍah wa ashara ilayhi bi an yu'arrikha min hijratin nabi alaihi salatu wassalam. Sampai datangnya Ali bin Abi Thalib memberikan ide kepada Umar bin Al-Khattab agar memulai tahun kaum muslimin dari mana? Sejak hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Umar bin Al-Khattab mengambil ide tersebut dan diresmikan bagi kaum muslimin mereka memiliki apa, tahun hijri. Ini sejarahnya. Maka diletakkan awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, berarti itu tahun pertama. Setelahnya tahun kedua sampai zamannya Umar bin Al-Khattab. Fa bada'a an-nas bi tilka as-sana min muharramiha. Kemudian umat manusia pada zaman Umar bin Al-Khattab memulai tahun hijri, dan tentunya tahun hijri dimulai dari bulan apa? Muharram. Ini sedikit sejarah dimulainya tahun hijri. Siapa yang meresmikan? Umar ibn al-Khattab. Dari idenya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah. Jadi jangan sampai dianggap bahwasanya tahun hijri itu sudah ada sejak zamannya Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan belum ada pada zamannya Abu Bakar. Siapa yang meresmikan? Umar ibn al-Khattab. Dan ini menjadi salah satu fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Ikhwani hafizakumullah. Bulan pertama pada penahunan hijri adalah bulan Muharram, yang mana saat ini kita berada di permulaan bulan tersebut. Saat ini kita sudah masuk pada tanggal berapa? Malam ke 9 Muharram. Di antara keutamaan bulan ini, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baiknya puasa, puasa yang paling afdal, yang paling mulia setelah bulan Ramadan, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, syahrullahi al-Muharram, yaitu bulannya Allah yang disebut dengan al-Muharram. Jadi bulan yang paling baik untuk berpuasa selain Ramadan yaitu Muharram, di bulan ini. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, ya Ustaz, bulan Muharram ini banyak. Berapa hari kita diperintahkan untuk berpuasa? Apa maksud dari bulan Muharram yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? disebutkan oleh Al-Qari, beliau mengatakan al-muradu jami'u syahri al-Muharram. Yang dimaksud dari hadis di atas ya keseluruhan bulan Muharram. Maksudnya di sini seluruh bulan Muharram adalah fadilah untuk menjalankan ibadah puasa. Maka pilih silahkan. Semua hari-harinya fadilah di bulan tersebut. Gak cuman awalnya, gak cuman akhirnya. Apapun hari di bulan Muharram, fadilah untuk menjalankan ibadah puasa. Abdullah bertanya. Anggap saja. Ya Ustaz, saya dulu pernah membaca bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nabi SAW tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jawabannya iya, betul. Maka bagaimana dengan hadis di atas? Kata para ulama, yuhmalul hadis al-targhib bi-iktari siyam fil muharram la sawmahu kullah. Maksud dari hadis di atas, kalian ini diharapkan untuk memperbanyak. Diharapkan, diberikan semangat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Walaupun tidak harus seluruhnya. Karena sekali lagi, Nabi SAW memang tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Muharram juga sama. Tidak semuanya, tapi diperbanyak. 10 hari, enggak ada masalah. 5 hari, enggak ada masalah. Dipisah-pisah, enggak ada masalah. Dicampur dengan Senin, Kamis, Biid, enggak ada masalah. Seluruh di bulan Muharram adalah fadilah. Terlebih lagi pada hari yang keberapa? Asyura. Pada tanggal 10, Muharram. Maka pada kesempatan kali ini, hafizakumullah, kita akan menjelaskan, karena pentingnya perkara ini, kita akan menjelaskan beberapa permasalahan mengenai Asyura. Permasalahan yang pertama, apa hukum puasa Asyura kalau dilihat dari kisah atau sejarah Islam yang ada? Apa hukumnya Asyura? Para ulama mengenai hukum berpuasa Asyura ini terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan mustahabbah. Puasa Asyura ini hukumnya sunnah. Mulai zaman dulu. Jadi mulai zaman dulu puasa Asyura ini sunnah. Dari permulaan Islam, puasa Asyura ini sunnah. Enggak wajib. Puasa Asyura ini apa? Sunnah. Di permulaan Islam, dari awal memang sunnah. Dianjurkan. Dalil mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad. Bahwasanya ketika pada tanggal 10 Muharram, Nabi SAW bersabda, inna hadza yawm Asyura. Hari ini hari Asyura. Kata Nabi, walam yaktubillahi alaikum siyamahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan bagi kalian puasa. Di sini disebutkan apa? Tidak. Tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti apa? Sunnah. Faman sya'a sama wa man sya'a aftara. Yang mau, monggo silahkan berpuasa, itu baik. Yang enggak mau, enggak ada masalah. Tinggalkan puasanya. Dari hadis ini jelas bahwasanya puasa adalah hukumnya apa? Mustahabbah, sunnah, mu'akkadah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Asyura ini adalah wajib. Kapan? Permulaan Islam. Bahkan tidak hanya itu. Sebelum Islam sudah wajib puasa ini. Dan dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hukum kewajiban itu berubah setelah datangnya kewajiban apa? Puasa di bulan Ramadan. Sehingga kewajiban Asyura terhapus dan berubah menjadi apa? sunnah. Tapi dalam sejarah Islam, Asyura ini awal permulaannya adalah wajib. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah dari kalangan Madzhabul Arba'. Dalil mereka ada tiga. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpesta pora. Mereka merayakan pada tanggal 10 Muharram berpesta pora. Orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, "Fasumuhu antum, pada hari ini puasalah kalian semuanya." Maksudnya apa? Jangan ikuti mereka. "Fasumuhu antum, maka semua kalian berpuasalah." Dan perintah Nabi, kalau Nabi sudah memerintahkan, hukumnya apa? Wajib. Jalankan puasa, berarti puasa apa? Wajib. Keluarkan zakat. Berarti zakat apa hukumnya? Tegakkan haji. Berarti hukumnya apa? Wajib. Perintah itu hukum asalnya wajib. Kecuali kalau ada dalil yang mengalihkan dari yang wajib menuju ke sunnah. Baru kita katakan sunnah. Tapi hukum asalnya wajib. Begitu juga dalam hadis ini. Maka kalian berpuasalah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari dua sahabat. Salamah ibn al-Aqwa dan Rubaiyah binti Mu'awid. Hadisnya sahih Bukhari wa Muslim. Pada suatu ketika, pada hari Asyura, sebagian di antara para sahabat ada yang tidak tahu. Mereka manusia. Sebagian di antara para sahabat ada yang tidak tahu kalau itu hari apa? Hari Asyura. Sebagian tahu, sebagian enggak tahu. Maka yang enggak tahu otomatis dibagi harinya apa? Sarapan, makan. Karena enggak tahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian para sahabat ada yang tidak berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ini adalah hari Asyura. "Faman asbaha minkum shaiman falyutimma shaumah." Barang siapa yang sudah sahur di pagi hari berpuasa, lanjutkan puasanya. Jangan makan, jangan minum. وَمَنْ أَصْبَحَ مُفْتِرًا فَلْيُمْسِكْ بَكِيَةَ يَوْمِهِ. Dan barang siapa yang pagi harinya sudah makan, stop. Tahan. Jangan dilanjutkan. Maksudnya di sini diperintahkan mereka apa? Untuk berpuasa. Padahal sebelumnya apa? Mereka berbuka. Mereka mungkin sudah sarapan. Tapi diperintahkan oleh Nabi SAW karena mereka enggak tahu. Untuk menahan dari makan dan minuman. Dan langsung saja berpuasa. Sampai terbitnya atau sampai terbenamnya apa? Matahari. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Aisyah dalam Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah mengatakan, "Kanat al-Quraish tasumu Asyura fil jahiliyah." Kata Aisyah, orang-orang kufar Quraisy dahulu mereka berpuasa pada hari Asyura. Ini menunjukkan wajibnya. Syuf ya ikhwani hafizakumullah, orang-orang jahiliyah mereka sebagian di antaranya masih ada yang memegang syariat Ibrahim. Masih ada yang memegang syariat. Di antaranya setiap 10 Muharram orang-orang jahiliyah apa? Mereka berpuasa. Masih berpegang teguh kepada syariat-syariat yang sebelumnya ada di antara mereka. Aisyah mengatakan kanat Quraisy tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy dulu berpuasa pada zaman jahiliyah. Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi, Nabi pun melanjutkan puasa itu. Di kota Makkah. Falamma hajara ila al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berpuasa, wa amara an-nas bisiyamihi, dan memerintahkan umat manusia yang lain untuk ikut berpuasa. Nabi berpuasa, yang lain pun diperintahkan untuk berpuasa. Di kota Madinah. Falamma furida Ramadan, kemudian setelah datang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini kapan nih, ikhwan? Kapan kewajiban puasa di bulan Ramadan? Pada tahun berapa? 2 Hijriah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syaa'a shaamahu wa man syaa'a tarakahu." Barang siapa yang mau berpuasa Asyura bagus, yang tidak mau boleh ditinggalkan. Sehingga kewajiban puasa Asyura ini berjalan sampai tahun berapa? Tahun 2 Hijriah saja. Dan setelah tahun 2 Hijriah, puasa Asyura ini sunnah. Ini permasalahan yang pertama. Lantas bagaimana dengan hadis di atas yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada mereka? Ya, tidak mewajibkan pada saat itu di akhir-akhir Islam, dan sebelumnya apa? Sebelumnya diwajibkan, kemudian dipindah hukumnya menjadi sunnah setelah datangnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Bahwasannya hukum asal sejarah Asyura hukumnya apa? Wajib. Dan ini adalah pendapat yang rajih, dan ini dirajihkan oleh Imam Syaukani dan Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hazm. Naam rahimahumullah, tentang kewajiban puasa Asyura di awal permulaan Islam. Nah, ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, apa sih keutamaan kita berpuasa pada hari Asyura? Dan apa pula hikmahnya? Apa keutamaan dan apa pula hikmahnya? Keutamaan tentunya yang sudah antum ketahui bersama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu warḍa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berpuasa pada hari Asyura, apa jawaban Nabi tentang fadilah puasa Asyura? Apa jawaban beliau? Nah, dihapuskannya apa? Dosa setahun yang yukaffiru sanah al-madiyah. Yang berpuasa satu hari Asyura dihapuskan dosa-dosanya pada tahun yang lalu. Subhanallah. Satu hari saja para hadirin. Satu hari saja. Menahan dari lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Satu tahun dihapuskan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu ketika sampai pada hadis di atas Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, ketika sampai pada hadis itu, waqad ittafaqa al-ulama ala anna shaum Asyura sunnatun, sudah menjadi konsensus ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya puasa Asyura adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kesepakatan apa? Para ulama. Ini keutamaan Asyura. Kemudian hikmahnya apa kok kita diperintahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Tidak jauh-jauh sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, lama qadima Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam baru tiba ke kota Madinah, hijrah dari kota mana? Makkah. Ketika sampai di kota Madinah, ra'a al-Yahud tasumu Asyura. Nabi sallallahu alaihi wa sallam melihat ternyata orang-orang Yahudi sedang menjalankan apa? Ibadah puasa di hari Asyura. Jadi sebagian mereka ada yang berpesta, sebagian mereka ada yang berpuasa. Dan yang berpuasa tentunya lebih banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi ini, mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi pun bertanya, ketika sampai di kota Madinah. Di kota Madinah ada 3 kabilah dari kalangan Yahudi. Nah, Bani Quraidah, wa Bani Qainuqa, wa Bani Nadir. Ada 3 kabilah besar di kota Madinah. Orang-orang Yahudi. Dilihat oleh Nabi mereka berpuasa, ditanya, mahadha? Hari apa ini? Apa yang kalian berpuasa? Mungkin Nabi SAW tidak tahu kalau itu Asyura. Mungkin saja. Kata orang-orang Yahudi, Hadza yaumun salih. Ini hari yang baik, hari yang saleh, hari yang bagus. Kenapa? Li'anna Allah najja Musa wa qaumahu min aduwihim. Karena pada hari ini kata orang-orang Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari musuh-musuh mereka. Yaitu siapa? Fir'aun. Jadi sebab Asyura, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari musuh mereka. Pada hari apa? 10 Muharram. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Muslim sedikit perbedaan. Orang-orang Yahudi mengatakan hadza yaumun azim. Ini hari yang besar, hari yang agung. Najjallahu Musa wa qaumahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Musa dan kaumnya yaitu Bani Israel. وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini menenggelamkan Fir'aun dan seluruh prajuritnya yang bersama dengan Fir'aun pada hari itu. فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ. Maka pada hari itu Musa alaihi salatu wassalam senantiasa berpuasa untuk menunjukkan apa bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Musa berpuasa, orang-orang Yahudi pun berpuasa. Mendengar sebab tersebut, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, فَأَنَا أَحَقُّ لِمُوسَى مِنْكُمْ. Kalau begitu aku lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Karena sama-sama Nabi. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Fasamahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa pada hari Asyura. Wa amara an-nasa bisiyamihi. Kemudian memerintahkan kepada umat manusia untuk berpuasa hari Asyura. Ini sebab. Apa sebab kita diperintahkan dan disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa pada hari Asyura? Sebabnya apa para hadirin? Diselamatkannya Musa. Dan ditenggelamkannya Fir'aun dan prajuritnya. Jadi, kalau ada orang mengatakan sebab-sebab yang lain selain yang telah kita sebutkan, maka itu tidak benar. Sebagian di antara mereka mengatakan sebabnya kenapa? Karena perahunya Nabi Nuh terdampar pada hari apa? Asyura. Tahu dari mana perahunya Nabi Nuh terdampar pada hari Asyura? Sekian ratus abad antara kita dengan Nabi Nuh. Nah, ternyata mereka memang menggunakan sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan istawat safinatu Nuh alal judi, terdampar kapalnya Nabi Nuh di atas perbukitan pada hari Asyura. Fasama Nuhun wa Musa syukran lillah. Maka Nabi Nuh berpuasa pada hari Asyura. Begitu juga Nabi Musa karena bertepatan dengan diselamatkannya dia untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis itu adalah hadis yang amat sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga sebab yang sahih, kenapa diperintahkannya, disyariatkannya berpuasa pada hari Asyura, adalah bentuk syukur Musa dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Ini hikmah. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, kita mendengar banyak orang mengatakan bahwasanya disyariatkannya puasa pada hari Asyura dan juga disyariatkannya kita berpuasa pada tanggal berapa? 9 yang disebut dengan apa? Tasu'a. Apakah ini benar? Jawabannya para hadirin, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang juga dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sama ashabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan para sahabatnya pun juga berpuasa pada hari tersebut. Kemudian ada seorang di antara mereka nyeletuk bertanya kepada Nabi. Ada satu di antara mereka nyeletuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tentunya di akhir-akhir hayat beliau. Kata seorang sahabat, Ya Rasulullah, hadza yawmun tu'abdimu fihi al-yahud wal-nasara. Wahai Rasulullah, hari ini Asyura, ini hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hari ini hari yang diagungkan oleh Yahud dan Nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan sahabat tersebut, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabil." Kalau seandainya aku hidup sampai pada tahun yang akan datang, kalau aku masih hidup di tahun berikutnya, la asumanna tasya. Aku akan berpuasa pada tanggal 9. Kalau aku masih hidup di tahun berikutnya, aku akan berpuasa di hari ke-9. Kata Ibnu Abbas, "Falam ya'til amil muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan tidak sampai pada tahun berikutnya yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Jadi enggak sempat masuk pada tahun berikutnya. Lantas ya Ustaz, bagaimana kita berpuasa 9, wong Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri belum pernah berpuasa pada hari Tasu'a. Nabi belum pernah berpuasa. Perkara ini pun juga telah disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika sampai pada hari dia, ketika sampai pada hadis di atas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila al-qabil," kalau seandainya aku masih hidup pada tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini menjadi mazhab fikihnya beliau mengenai puasa Tasu'a. Kata mereka berdua, yustahabbu shaumut tasi' wal 'ashir jami'an. Disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 secara bergandengan bersama. Digabung. 9, 10. Kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shama yawm al-'ashir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah berpuasa pada hari Asyura, wa nawa bi siyamit tasi', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berniat untuk menjalankan ibadah puasa di tanggal 9. Niatnya Nabi alaihi salatu wasallam merupakan perkara yang disyariatkan, dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu, sunnah bagi kaum muslimin menggandeng puasa Asyura dengan puasa Tasu'a. Jam berapa? Kurang 1 menit. Baik. Kemudian apa hikmahnya kita diperintahkan menjalankan puasa Tasu'a? Jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwasanya hikmah kenapa kita berpuasa Tasu'a, mukhalafatul yahud, untuk menyelisih Yahudi. Karena Yahudi hanya berpuasa pada tanggal berapa? Asyura saja. Agama kita diperintahkan untuk menyelisih mereka walaupun di dalam perkara ibadat sekalipun. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 1 hari sebelumnya kalian berpuasa. Nah, dan ini telah ada asar dari para sahabat, di antaranya perkataan Ibnu Abbas kepada murid-muridnya, "Shumut tasya wal asyir khaliful yahud." Puasalah kalian 9 dan 10, selisih orang-orang Yahudi. Kemudian permasalahan yang terakhir, kita sering mendengar juga disyariatkan yang berpuasa pada tanggal berapa? 11. Apa hukumnya berpuasa pada tanggal 11? Jawabannya, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam, dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana Imam Ahmad menyebutkan sanadnya dari Ibnu Abi Layla, an Dawud Ibn Ali, an Abihi an Jaddi, dari Ibnu Abi Layla, kemudian dari Dawud Ibn Ali, dari bapaknya Dawud, dan dari kakeknya. Kakeknya Dawud Ibn Ali ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, sumu Asyura, puasalah Asyura, khaliful Yahud, selisih orang-orang Yahudi, wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, dan berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya, berarti Asyura dan Hadiah Asyar tanggal 11. Ini yang dijadikan hujjah oleh mereka. Akan tetapi hadis di atas adalah hadithun daif, hadis yang amat sangat lemah sekali. Di dalamnya terdapat perawi Ibnu Abi Layla lemah hafalannya, dan begitu juga Dawud Ibn Ali pun juga lemah hafalannya, sehingga dihukumi bahwasanya hadis itu lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh sebab itu, yang sunnah apa? Tasu'a dan Asyura saja. Yang menguatkan pendapat ini, hadis yang sebelumnya kita sebutkan di atas, ketika sahabat menyebutkan orang-orang Yahudi mengagungkan pada tanggal 10, Nabi SAW mengatakan, kalau aku masih hidup, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Kalau memang 11 ini disyariatkan, Nabi SAW pasti akan mengatakan, sa'asumu ghadan, aku akan berpuasa besok. Karena Nabi SAW mengatakan itu pada hari apa? Pada hari Asyura. Kalau 11 disyariatkan, Nabi SAW akan mengatakan, kalau bisa aku akan puasa besok. Karena tanggal 11 belum sampai. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, tahun depan aku akan berpuasa 9. Menunjukkan berarti 11 Nabi SAW tidak berpuasa. Maka, ikhwani hafizakumullah, yang menjadi sunnah itu 9 dan ke 10. Nah, kecuali kata para ulama, yang ragu masuknya bulan Muharram. Kalau ragu masuknya bulan Muharram, gak ada masalah kalian berpuasa 3 hari. Kalau ragu masuknya Muharram. Tapi saat ini, semua sudah diatur oleh pemerintah dan sudah dijelaskan hari-hari masuknya di bulan Muharram. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan puasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima berbagai macam amalan ibadah kita yang ada di bulan ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian insyaAllah pada hari Sabtu ba'da subuh, kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang diselisihi oleh kaum muslimin atau umat ini, dan perkara bid'ah-bid'ah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan oleh beberapa kaum pada hari Asyura insyaAllah ta'ala. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.